إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Hasyr dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemarin ayat yang ke 89 ya. Terakhir tentang syuh. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang bisa membentengi dirinya dari sifat syuh, bakhil yang diiringi dengan ketamakan, maka merekalah orang-orang yang berhasil sukses bahagia dunia dan akhirat. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Dan firman Allah Ta'ala ayat yang ke-10 dari surat Al-Hasyr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi sahabat, mereka pun berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu. Dan jangan jadikan di dalam hati kami adanya rasa benci, rasa dengki terhadap orang-orang yang telah beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha baik lagi Maha penyayang. Kata Imam Nukathir rahimahullahu ta'ala, ha'ulahihum al-qismu thalithu mimma yastahiqu fuqara'uhum min malil fayyid. Wahumul muhajiruna thumma al-ansaru thumma attabi'una lahum bi ihsanin. Yaitu kelompok yang ketiga yang berhak mendapatkan harta fay. Harta fay adalah harta orang-orang kafir yang mereka menyerah kepada kaum muslimin tanpa adanya peperangan sama sekali. Hartanya fai. Maka mereka yang berhak mendapatkan adalah orang-orang muhajirin, orang ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu, generasi pertama dari orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan para sahabat dari kalangan Muhajirin Ansar dan keutamaan mengikuti para sahabat. Beragama mengikuti para sahabat. Wattabi'una lahum biihsanin humul muttabi'una li'atharihim alhasanah wa awsafihim aljamilah adda'una lahum fi sirri wal 'alaniyah. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik adalah orang-orang yang mengikuti riwayat-riwayat mereka yang baik, mengikuti sifat-sifat mereka yang baik, yang menyeru ya di saat rahasia ataupun terang-terangan, yaitu berdakwah kepada jalan sahabat untuk mengikuti para sahabat secara rahasia ataupun terang-terangan. Karena terkadang ada orang-orang yang secara di hadapan orang, di hadapan yang lain dia mendakwahkan untuk mengikuti sahabat, tapi rupanya di belakang layar berbeda lagi urusannya. Ya. Kadang ada yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga kita bukan termasuk yang di dalamnya. Walihada qala ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam ayat yang mulia ini, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun ay qa'ilin, orang yang datang setelah mereka akan berdoa kepada Allah dengan doa tadi, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla ay bughdha wa hasada, marah dan dengki. Itu kita berdoa kepada Allah jangan sampai memiliki sifat marah dan sifat dengki terhadap orang-orang yang beriman. Karena amarah dan kedengkian inilah yang telah merusak ya generasi-generasi umat terdahulu, Yahudi, Nasrani. Mereka hancur gara-gara dengki, gara-gara marah. Ya. Mana yang lain santrinya? Baru makan. Nah, kita lanjutkan. Lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan pada hati kami rasa benci dan rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Baik dan Lagi Maha Penyayang. Wa ma ahsanu mastandata al-imamu Malik min hadhihi al-ayatil karimah. Betapa bagusnya istinbat, pengambilan dalil yang dilakukan oleh al-imam Malik ibn Anas, imam dari Hijrah, imam madhab Malikiyah, mengambil ayat ini untuk menyimpulkan anna ar-rafidhi alladhi yasubbu sahabata laisa lahum min malil fayyi nasibun. Bahwasanya orang-orang Rafidhah yang mencela para sahabat, mereka sama sekali tidak berhak dalam bagian harta fayy ini. Dengan kata lain, orang-orang Rafidhah yang mencela para sahabat, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Orang-orang Syiah, Syiah Rafidhah. Syiah itu secara garis besar ada tiga. Syiah Zaidiyah, ini yang paling mending, yang banyak ada di Yaman. Kemudian Syiah Rafidhah, ya, ini yang sampai menganggap para sahabat itu kafir kecuali Ali saja dan Fatimah. Ini banyak berada di Iran. Kemudian Hulatu Syiah ini adalah yang sampai menganggap Ali bin Abi Thalib adalah jelmaan Allah. Ini kekufuran yang sangat besar. Kalau yang generasi pertamanya udah hilang, Hulatu Syiah, tetapi generasi penerusnya itu ada di Suriah, di sekitar pegunungan Nasiri, atau lebih dikenal dengan Syiah Nasiriyah. Ya, Syiah Nasiriyah ada di Suriah sekarang, banyak di sana bahkan. Ya, mereka meyakini bahwasanya Ali adalah jelmaan Allah, persis akidahnya seperti akidahnya orang Nasrani. Ya, tapi kebanyakan Syiah itu adalah Rafidhah yang berkembang di Indonesia, yang banyak tersebar. Ya tidak banyak sih, aslinya sedikit. Cuma yang banyak didakwahkan adalah mereka-mereka yang Rafidhah, ya, biasanya dai-nya lulusan-lulusan KUM Iran, lulusan Universitas KUM di Iran. Kenapa anda sebut? Karena di Pemalang setidaknya ada dua atau tiga lulusan Universitas KUM dari Iran. Ya, walaupun sekarang tidak tinggal di sini, tapi rumahnya tidak jauh dari Mulyoharjo. Gitu. Ya, tidak jauh dari Mulyoharjo. Setidaknya di Mulyoharjo ini ada dua orang lulusan KUM Iran. Gak usah disebut nama lah. Ya, tapi untuk hati-hati saja. Tapi dakwahnya tidak di sini, ya. Alhamdulillah, dakwahnya tidak di sekitar sini, di luar sana. Demikian informasi yang kita dengar dari seorang ustadz kita. Ya, setidaknya ada dua atau tiga dai Iran yang lulusan Universitas KUM Iran dan dia rafidhah. Dua diantaranya adalah orang kampung Mulyoharjo ini. Sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia Mulyoharjo ya sana, apa namanya? Desa sana? Bondalem. Nasallallahu alaihi wasallam ya, semoga Allah melindungi kita dari kejahatan orang-orang Syiah Rafidhah. Nah. Kemudian li'adami ittisafihi bima madahallahu bihi haula. Karena tidak ada pada orang-orang Syiah pujian sifat yang Allah puji mereka dengannya, yaitu pada sifat ini, yaitu orang yang beriman adalah yang mendoakan para sahabat. Sedangkan orang-orang Syiah di dalam sholat mereka mencela, bahkan mengkafirkan, bahkan melaknat para sahabat. Ya. Kalau enggak ngaku, ya namanya taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura, ya, berpura-pura. Ya. Kalau mereka pada hari Asyura mengadakan Asyura kemarin, ya, kemarin satu bulan kemarin, ya, satu bulan kemarin, ya, kurang lebih kan Asyura. Kalau kaum muslimin Asyura itu puasa Asyura Tasu'a, ya, gitu ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang Syiah Asyura itu hari berkabung, karena diyakini sebagai wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, sehingga mereka akan mengadakan ratapan dengan memukuli dada-dada mereka begini. Kalau tingkatan pukulan dada berarti tingkatannya mereka masih tingkat dasar Syiahnya. Tapi kalau sudah mukulnya pakai senjata tajam, itu berarti sudah tingkat yang jenjang berikutnya. Yang menunjukkan nih berarti kami rela mati. Begitu. Jadi mereka biasanya melukai dengan pedang-pedang, dilukai ke tubuh-tubuh mereka. Kalau masih begini, itu berarti masih tingkat dasar lah, atau TK mungkin lah, sangat dasar sekali. Rasulullah SAW. Qala ibn Abi Hatim haddatsana Musa ibn Abdurrahman al-Masruqi. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مهاجر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. Kata Aisyah رضي الله عنها mengatakan tentang أمروا أن يستغفروا لهم, berkata mengenai orang-orang Syiah, Aisyah mengomentari orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk memintakan ampun kepada Allah bagi para sahabat. Fasabbuhum. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah justru mereka mencela para sahabat. Faqara'at hadhihi al-ayah, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian membacakan ayat ini, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang sangat beliau cintai, yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Dalam sholatnya merupakan sebuah kewajiban untuk melaknat Abu Bakar, Umar, dan Aisyah, dan Hafsah menurut keyakinan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini perbuatan yang sangat keji sekali. Ya. Ngaku biasanya mereka senantiasa mengatasnamakan, ya, atba'u ahlil bait, syia'u ahlil bait. Kenapa dikatakan syiah itu? Menurut mereka, mereka adalah pengikut ahlul bait. Ahlul bait adalah keluarganya Nabi. Ngaku mengikuti keluarganya Nabi, tapi istrinya Nabi dicela. Bukan hanya Aisyah, Hafsah dicela, dua istri Nabi dicela, bahkan mohon maaf dituduh ya berzina, na'udzubillah min dzalik. Dua mertuanya Rasul dicela, Abu Bakar sama Umar, itu kan mertuanya Rasul. Dicela. Dan ribuan sahabat yang merupakan teman sahabatnya Rasul, mereka kafirkan. Lalu bagaimana ya anggapan mereka sebagai pengikut Ahlul Bait? Bahkan padahal Ahlul Bait yang paling berhak dikatakan Ahlul Bait adalah siapa? Istri kita. Istri kita. Ketika dikatakan ya Ahlul Bait yang berhak menghuni rumah kita, keluarga yang ada di rumah kita, maka orang akan berpikir siapa? Istri, anak, kan begitu. Dan seterusnya, ikhwan fi din azakumullah. Qala Ismail ibn Ulayyah an Abdul Malik ibn Umar an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat umirtum bil istighfar ashabi Muhammadin fasababtumuhu. Kalian diperintahkan untuk beristighfar, memintakan ampun bagi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian wahai orang-orang Syiah Rafidhah justru mencela mereka. Sami'tu nabiyakum, aku telah mendengar nabi kalian itu bersabda, yaqul la tadhhabu hadhihi al-ummatu hatta yal'anu akhiruha awwalaha, rawahul Bukhari. Tidak akan hilang umat ini sampai orang terakhir dari umat ini melaknat orang-orang generasi yang pertama, generasi para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Ya, Al-Baghawi ya. Di dalam Ma'alimut Tanzil dengan sanadnya dan diperkuat riwayat dalam Sahih Muslim. Ya. Itu tidak akan hilang umat ini sampai muncul orang-orang belakangan yang mencela orang-orang generasi pertama dari kalangan umat ini, yaitu generasi para sahabat. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن الزهري قال عمر عمر بن خطاب رضي الله عنه mengatakan membawakan ayat surat Al-Hasyr yang ke-6 وما أفاء الله على رسوله منهم إلى آخر الآية قال عمر رضي الله عنه هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة wa qira arabiyatu fidak. Ya. Ini adalah bagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenai harta daripada fidak. Ya. Qura, yang dimaksud dengan qura adalah orang Arab menyebut tempat yang namanya fidak. Fidak itu dalam bahasa Ibraninya. Ya. Yang mereka menyerah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan seluruh harta-harta negerinya. Wa kadza mimma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil walil fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Maka harta-harta tersebut dari milik penduduk fidak atau ahli al-qura, maka milik Allah, milik Rasul, diberikan kepada Rasul, kepada kerabatnya, diberikan kepada anak-anak yatim, miskin, ibnu sabil, dan orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, ya, yang mereka telah diusir dari negeri mereka dan harta mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim walladzina ja'u min ba'dihim. Dan ayat ini yaitu orang-orang yang datang setelah mereka, ay fastaw'abat hadhihi al-ayah an-nas falam yabqa ahadun minal muslimina illa lahu fiha haqqun. Maka ayat ini telah mencakup sebenarnya, yaitu kalau ada kasus tentang masalah fai di generasi yang berikutnya, maka ayat mencakup, ayat ini mencakup seluruh kaum muslimin, yaitu misalkan ada negeri kafir yang mereka nyerah misalkan ke negeri Islam, maka harta mereka tersebut akan dibagi kembali kepada siapa? Kembali kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang-orang fakir dari negeri tersebut. Yang membagi itu adalah pemerintah kaum muslimin. Nah, inilah pentingnya yang namanya jihad itu harus bersama dengan waliul umur, waliul amr. Ya. Kenapa para ulama mengatakan al-jihadu ma'adhin ma'al imam? Jihad itu harus ditetapkan bersama dengan imam, bersama dengan pemimpin, pemerintah. Baik pemerintahnya baik ataupun buruk. Kenapa demikian? Karena kalaulah menang, orang yang berjihad itu akan mendapatkan harta yang sangat banyak, mendapatkan wilayah yang sangat banyak. Kalau tidak ada yang mengatur, maka justru akan pecah belah, ya, pecah kongsi, perang saudara, bunuh-bunuhan sendiri. Ya. Inilah pentingnya. Ya. Oleh karena itu, apa yang pernah terjadi, dan itu sebenarnya bukan jihad fisabilillah. Ya, itu bukan jihad karena syarat-syarat jihadnya tidak terpenuhi. Apa yang dilakukan, ya, di Suriah, di Irak oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pertama adalah Al-Qaeda, kemudian jadi ISIS. Antara Al-Qaeda dan ISIS sendiri itu saling kafir mengkafirkan, saling bunuh membunuh, saling mengejar. Kenapa? Ya itulah. Kalau jihad sektarian, ya, sebuah sekte mengatasnamakan jihad, sebuah kelompok mengatasnamakan jihad, pribadi mengatasnamakan jihad, parpol mengatakan jihad, akhirnya ketika menang pun, ya, orang-orang kafir itu pergi dari negeri tersebut, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah, perebutan kekuasaan, dan sudah terjadi. Yang korban siapa? Yang korban kaum muslimin. Itulah ngerinya. Kenapa Islam itu mengatur sedetail mungkin dalam masalah-masalah seperti itu? Ya. Maka kalau ada orang, ya, atas nama jihad kemudian sendirian, sudah dipastikan itu bukan jihad fisabilillah. Apalagi cuma ngebom pakai panci, ya, itu sih bukan jihad, ya, ngelempar panci itu namanya, ya, pakai bom, ya, dan seterusnya. Sama sekali tidak melukai siapapun, yang mati adalah dirinya dan istrinya. Bahkan yang lebih mengerikan zaman sekarang, teroris zaman sekarang itu yang diincar itu adalah kaum muslimin itu sendiri, aparat khususnya. Bahkan saya masih ingat apa pernah ada orang ngebom masjid lagi Jumatan di Polresta Cirebon kalau nggak salah, ya. Seingat ya. Ya itulah orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang disemangati mau kawin dengan bidadari, langsung gelap mata, tiba-tiba mau dipakaikan rompi berisi bom. Hanya ada jahil, orang-orang jahil seperti ini. Maka antum bisa dapati orang yang seperti itu enggak pernah belajar agama dengan benar. Enggak pernah berguru, membahas kitab, membahas fikih, hadis, tafsir, enggak pernah. Sepotong demi sepotong. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, terkadang jaringannya itu memakai apa namanya internet, di Facebook, di Instagram, apalagi di Telegram. Nanti ketika sudah ketahuan langsung ganti lagi, seperti rubah. Dan seperti itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa orang seperti itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Hatta yakhruja akhiruhum mahal masihi dajjal, kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, sampai nanti generasi terakhir dari orang-orang khawarij ini itu akan keluar bersama dengan al-masihud dajjal, bersama dengan dajjal. Jadi kalau diterangkan di dalam sebuah hadis, pengikut dajjal dari sekte-sekte muslim itu ada beberapa. Kalau Yahudi jelas sab'una alfan Yahudi, ya, 70 ribu Yahudi yang sudah menghadang atau ingin mengikuti Dajjal, yang sudah berada di Khurasan wa Asfahan, sebuah tempat antara Khurasan dan Asfahan, yaitu sekitar wilayah Iran. Orang-orang Yahudi sudah bersiap di situ. Kalau dari sekte Islam, yang jelas Rasulullah katakan akan menjadi pengikut Dajjal, yang pertama adalah Qadariyah, orang yang tidak percaya takdir. Orang yang tidak percaya takdir, ujungnya nanti terakhir ngikuti Dajjal. Kalau Dajjal itu muncul. Yang kedua adalah Khawarij. Khawarij itu dikatakan oleh Rasulullah demikian. Hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid Dajjal. Sampai generasi akhir daripada orang-orang Khawarij akan keluar bersama dengan Dajjal. Ya, menjadi prajuritnya Dajjal. Dan biasanya begitu mudah mereka tertipu dengan jagron-jagron, slogan-slogan menegakkan khilafah, menegakkan hukum Allah dan seterusnya. Ya. Tapi anehnya hanya untuk orang lain. Seperti terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman, terbunuhnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib khususnya, itu semuanya tidak lain tidak bukan adalah provokasi orang-orang Khawarij. Dan senantiasa akan ada yang seperti ini. Kita tidak mau berdalam-dalam apakah itu ISIS bentukannya Amerika dan memang kenyataannya seperti itu juga. Tapi yang jelas, bentukan siapapun itu, tapi ideologi yang mereka yakini itu adalah ideologi orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar yang bukan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian menganggap boleh memberontak kepada pemerintah muslim ketika dia tidak adil. Kalau ahlus sunnati wal jamaah tidak boleh, menasehati harus, tetapi memberontak tidak boleh. Ya. Inilah ikhwan fillah azzaikumullah, pendalilan dari satu ayat kemudian akan bercabang kepada banyak hal. Ya, bercabang kepada banyak hal. Dan subhanallah, walaupun antara Syiah dan Khawarij dua sekte yang berbeda, tapi memiliki kesamaan dari sisi ini, yaitu kesamaan dari sisi membenci sahabat, kesamaan dari sisi bolehnya memberontak kepada pemerintah muslim. Masih ingat yang namanya revolusi Iran pada tahun 79 yang diprakarsai oleh Al-Khomeini. Siapa yang dia gulingkan? Rezim siapa yang dia gulingkan? Sultan siapa? Pahlavi. Sultan Pahlavi. Yaitu sebuah kesultanan yang ada di Iran saat itu. Mengatasnamakan revolusi Islam. Dipimpin oleh Khomeini. Dan itu hanya revolusi Syiah. Dan musibahnya banyak orang yang terinspirasi dengan Khomeini. Audzubillah min dzalik, sampai ana dapati beberapa orang namanya Ali Al-Khomeini kan begitu. Ngeri, itu nama yang sangat mengerikan. Ya. Al-Khomeininya itu sangat mengerikan. Audzubillah min dzalik. Ikhwana fi din azakumullah, kita lanjutkan. Intinya bahwasanya jihad itu harus bersama dengan pemerintah. Karena kalau mereka menang, mereka akan mengatur harta fai. Mereka akan mengatur tentang kekuasaan yang mereka menangkan tadi. Kalau tidak ada pemerintah yang mengaturnya, kemudorotan lebih besar daripada perang yang pertama. Ya. Ibaratnya kalau dulu misalkan Indonesia merdeka itu tidak langsung dibentuk pemerintahan, maka masing-masing wilayah itu akan memberontak masing-masing. Karena merasa sudah merdeka, Belanda sudah kabur, Jepang sudah kalah, masing-masing proklamir sendiri-sendiri. Dan akhirnya terjadi perang saudara. Ini kan yang sangat lebih berbahaya dibandingkan di bawah Belanda. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika antar saudara sebangsa, apalagi semuslim, itu menumpahkan darah. Itu yang sangat lebih menyedihkan. Makanya Islam itu benar-benar mengatur untuk menjaga darah kaum muslimin. Dijaga. Darah, setetes darah seorang muslim lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Beda dengan orang-orang tokoh-tokoh revolusioner. Yang mereka mengajak massa untuk apa? Untuk membuat caos, keributan. Untuk mendompleng kekuasaan. Setelah itu mereka naik. Walaupun korbannya itu ratusan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia. Dan Islam sangat tidak setuju dengan seperti itu. Korban nyawa yang sia-sia. ya, korban nyawa yang sia-sia. Ya. Kenapa kita sangat melarang yang namanya demonstrasi? Karena ujungnya seperti itu. Terlalu banyak pengalaman ya di berbagai macam negara terjadinya seperti itu. Terjadinya demonstrasi, akhirnya pertumpahan darah antara pendemonya, antara aparatnya. Sama-sama Islam, sama-sama Islam. Sini Allahu Akbar, sana Allahu Akbar. Terjadi pertumpahan darah. Ini sangat menyedihkan, ma'asyiral muslimin. Menyedihkan sekali. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang semangat seperti itu, jangan terburu-buru. Ciri orang-orang yang gampang tergelincir adalah yang terburu-buru, yang tidak memiliki sifat rifq, sifat hati-hati. Segala sesuatu yang sifatnya akan mengataukan keamanan, akan mengambil harta orang, akan resiko tertumpahnya darah, maka kita tidak boleh gegabah. Itu prinsipnya. Ada kelompok ngajak, yang pertama misalkan untuk melawan pemerintah, jangan percaya, karena itu akan terjadi pertumpahan darah. Ada kelompok misalkan yang pengajiannya kemudian mewajibkan pengikutnya harus menyetorkan 10/10. Wajib, kalau enggak nanti jadi hutang, kalau enggak nanti diancam dibunuh. Namanya apa tuh? Usur-usur. Usyar. 10%, 10%. Nanti setiap pengajian ditagih 10% dari gajinya dia tiap bulan. Maka kalau ada sistem pengajian yang seperti itu, hati-hati. Karena secara asal kita gak boleh mengilzamkan, memaksakan sebuah keharusan mengeluarkan uang kecuali dengan dalil yang jelas, penggunaan yang jelas. Kalau atas nama infak, ya infak itu sesuatu yang tidak wajib. Sedekah sesuatu yang tidak wajib. Maka waspada yang seperti ini, ma'asyiral muslimin. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abi Jarir haddatsana Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul A'la. Qala haddatsana Abu Thawr an Ma'mar an Ayyub an Ikrimah ibn Khalid an Malik ibn Aus min al-Hadathan. Qala qara Umar bin Khattab innama sadaqatul fuqara wal masakin hatta balagha 'alaihi alimul hakim. Suatu ketika Umar bin Khattab membaca surat At-Taubah ayat 60. Sedekah itu bagi orang fakir, orang miskin dan seterusnya, yaitu asnaf penerima zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Hadza li haula, zakat untuk mereka. Suma qaraa, kemudian Umar Ibn Khattab membaca ayat lagi surat Al-Anfal 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba. Ketahuilah kalau kalian mendapatkan ghanimah di dalam pertempuran, maka hak bagi Allah untuk masuk ke Baitul Mal itu 1/5, dan bagi Rasul, dan bagi kerabat-kerabatnya Rasul, kemudian fuqara, masakin dan seterusnya. Ya, kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin itu. Kemudian Umar bin Khattab membaca lagi surah Al-Hasyr ayat ke-7. Ya, ma'afa Allahu ala rasulihi, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10 ini. Dan beliau mengatakan istau'abat hadihil muslimin amatan walaysa ahadun illa lahu fiha haqqun. Ayat ini mencakup seluruh kaum muslimin secara umum. Tidaklah seorang muslim pun kecuali mereka punya hak dari harta fai. Ya. Suma qala, kemudian beliau mengatakan la in istu la ya'tiyan ra'i wa huwa bisarwi himyar nasibahu fiha lam ya'raq fiha jabinahu. Beliau mengatakan sungguh kalaulah aku hidup pada tahun yang berikutnya, maka niscaya para apa namanya pengembala-pengembala kambing itu mereka akan mendapatkan jatah-jatah dari ghanimah tadi, dan mereka akan kaya raya dengan keuntungan yang begitu luar biasa. Mereka sama sekali tidak mengeluarkan keringat ya untuk mendapatkan harta, karena hartanya sudah sangat banyak dengan ghanimah. Jadi ghanimah harta perang itu, harta menang perang ya, maka harta tersebut 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Untuk apa? dimasukkan ke Baitul Mal. Kalau sekarang berarti ke Baitul Mal, ke kas negara. Selebihnya dibagi ke rakyat, fuqara, masakin, sehingga orang-orang fakir terangkat, orang-orang miskin terangkat. Sampai kata Umar, akan datang masanya pengembala kambing mereka enggak usah berkeringat keningnya ya untuk mencari harta. Harta datang sendiri. Harta saking banyaknya. Ya, ini luar biasanya ya. Apabila sistem yang Islami itu diterapkan. Kadang orang menganggap zakat itu paling berapa setahun sekali. Justru barokah daripada zakat itu luar biasa. Zakat itu luar biasa. Ya. Adapun pajak jizyah itu bagi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, mereka ditarik pajaknya, kalau muslim ditarik zakatnya. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari orang kayanya dan diberikan kepada orang miskinnya, itu secara asalnya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kalaulah tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang munafik, mereka mengatakan kepada sekutu-sekutu mereka yang kafir dari kalangan ahlul kitab, kalau kalian keluar untuk melawan Muhammad, kami akan keluar bersama kalian. Ya. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kalian sama sekali. Dan kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Dan Allah Maha mengetahui, menyaksikan bahwasanya pernyataan mereka itu dusta. Yukhbiru ta'ala anil munafikin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai orang-orang munafik. Ka'abdillah ibn Ubay, seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ra'sul munafikin, ketuanya orang-orang munafik di Madinah. Di mana di antara propaganda dia ya wa adrabihi dan yang sejenis dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, hina ba'athu ila yahudi bani nadir ya'uddunahum an-nasra min anfusihim. Jadi ketika mereka datang kepada Yahudi bani Nadir, mereka menjanjikan pertolongan kepada Yahudi bani Nadir, sehingga Yahudi bani Nadir ini jadi kurang ajar terhadap Rasul, melanggar perjanjian damai yang sudah ada antara Rasul dan orang-orang Yahudi. Ya, maka Allah berfirman menerangkan di sini. Dan Allah mengatakan, Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka itu dusta. Ay lakadzibuna fima wa'adahum wa'aduhum bihi imma li'anahum qalu lahum qawlan wa min niyatihim ay yafu lahum bihi wa imma li'anahum la yaqaw minhum alladhi qalu. Mereka benar-benar dusta terhadap apa yang mereka janjikan. Bisa jadi mereka berucap dengan ucapan lisan mereka, tetapi sama sekali hatinya tidak pernah meniatkan untuk usap-usap lambe katanya. Dan bisa jadi mereka itu sama sekali enggak pernah berbuat untuk menolong mereka. Walihada qala ta'ala wala in kutilu la yansurunahum. Kata Allah, ini kalaulah mereka diperangi, orang-orang munafik tidak akan membantu orang-orang Yahudi tadi. La yuqatiluna ma'hum, tidak akan mungkin berperang bersama dengan orang-orang Yahudi. Wala in nasaruhum ay kutilu ma'hum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Dan kalaulah ya dimenangkan orang mukminin atas mereka, mereka akan lari berpaling dan tidak akan ditolong mereka. Hadza bisyaratun mustaqillah bi nafsiha. Ini adalah sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang beriman akan kemenangan kaum muslimin. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian itu adalah yang paling takut di dalam dadanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakhafuna minkum aktsara min khaufihim minallah, yaitu mereka takut ya di antara kalian ya, yaitu takut terhadap kalian melebihi ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadd khasyah, bahkan di antara mereka orang-orang kafir munafik lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun, hal itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak paham. Nah, fadhil dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah. Bismillah. Thumma qala ta'ala, la yuqatilunakum jami'a illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Tidaklah mereka orang-orang Yahudi berani perang melawan kalian seluruhnya kecuali kalau mereka berada di dalam kota yang dikelilingi oleh benteng, aw min wara'i judur, atau berperang dari balik tembok. Jadi Yahudi itu enggak berani mubarazah, enggak ada sejarahnya orang Yahudi itu berani perang tanding langsung pasukan ketemu pasukan, enggak ada sejarahnya. Itu tidak ada sejarahnya Yahudi demikian. Bisa dicek, enggak ada. Orang Yahudi akan perang, berani perang kalau mereka berada di dalam apa? Di dalam bentengnya mereka penuh dengan senjata atau di balik tembok. Tapi kalau berhadapan langsung, mereka mentalnya itu jatuh duluan, nggak berani mereka, sehingga nggak ada sejarah perang tanding pasukan Yahudi melawan pasukan kaum muslimin, nggak ada sejarahnya. Paling ya kalau zaman sekarang ya rudal, taruhlah perang waktu zaman ya tahun 1970-an, 60 atau 70-an ya, zamannya Raja Faisal, ketika Israel perang melawan Mesir. Nah kan Israelnya kan tetap di benteng-benteng mereka. Mereka membuat benteng yang sangat besar dari pasir, sehingga semua peluru dan rudal itu ketika terkena pasir, ya meledaknya tidak maksimal. Nah itulah Yahudi akan berani berperang kalau di bentengnya sendiri. Kalau mereka keluar nggak bakalan berani. Jadi Allah sudah menaskan, la yuqatilunakum jami'a, mereka tidak berani melawan kalian, perang melawan kalian seluruhnya, kecuali kalau mereka di benteng-benteng mereka atau di belakang tembok. Yakni annahum min jubnihim wa hala'ihim, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi di antara kepengecutan sikap mereka, sikap bencinya mereka, mohon maaf ya, ya terjemahannya begitu sih. Jadi kepengecutan mereka dan kebencian mereka, la yaqduruna ala muwajahati jaisil Islam bil mubarazah. Mereka itu enggak akan mau dan enggak akan mampu untuk berhadapan langsung dengan tentara-tentara Islam secara ya mubarazah, perang tanding langsung, pasukan dengan pasukan. Itu enggak berani. Wal muqajalah, atau dengan perang langsung, bal imma fi husunin, bahkan mereka itu berani perang kalau mereka bersembunyi di balik benteng, au miwara'i judur, atau di belakang tembok, muhasirina, yang melindungi mereka, fayuqatiluna lidaf'i anhum daruratan, sehingga mereka akan berperang hanya untuk mereka berlindung. Nanti kalau sudah mereka terasa kalah, pasti akan menyerah dan kemudian menyerahkan seluruh hartanya, yang penting kita selamat. Itu model mereka begitu dari dulu. Jadi nyerang dari belakang tembok, nanti kalau sudah mereka terdesak nyerah, setelah nyerah sudah, yang penting kami selamat. Itu di mana-mana demikian. Ya. Suma qala ta'ala ba'suhum bainahum syadid. Ai adawatuhum fima bainahum syadidatun. Permusuhan di antara Yahudi itu sendiri itu sangat dahsyat. Kalau antum di kaum muslimin ada kelompok A dengan kelompok B, ada kelompok hijau dengan biru, ada kelompok merah dengan kuning, ada kelompok ini dan seterusnya, mereka saling berantem, mereka saling menghina, mereka saling bermusuhan, antum lihatnya pusing, ana juga lihatnya pusing. Tetapi di Yahudi itu lebih dahsyat lagi. Permusuhan antar sekte mereka, sektariannya itu sangat kuat. Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan. Tetapi permusuhan di antara mereka itu sangat syadid, sangat keras. Ya. Kama qala ta'ala wa yudhiqu ba'dhukum ba'sa ba'dhin. Di mana Allah timpakan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, yaitu Allah timpakan azab kepada orang Yahudi itu, mereka saling bermusuhan satu sama lain. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah. Tarahum mustami'in, fatahsabuhum mu'tarifin wa hum mukhtalifun ghayatul ikhtilafi. Engkau melihat mereka berkumpul bersatu, berpadu, dalam keadaan mereka berpecah belah dengan perpecahan yang sangat dahsyat. Mengkafirkan satu sama lain biasa. Perbedaan suku kemudian membuat saling mengkafirkan biasa. Syarat menjadi Yahudi itu mereka beda-beda. Ada harus darah suami bapak ibunya Yahudi, ada yang mempersyaratkan harus darah bapaknya Yahudi atau ibunya saja, ya. Dan macam-macam, ya. Syarat-syarat menjadi Yahudi, mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak. Qala Ibrahim an-Nakhai, ya'ni ahlul kitab wal munafiqin, dzalika bi annahum qaumun la yafqilun. Yaitu ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan juga munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang yang tidak bisa berpikir jernih. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Permisalan mereka itu seperti permisalan orang terdahulu yang baru kemarin itu. Dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Di saat mereka itu terus berada di dalam kekufuran dan mereka terus di atas perkara mereka yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Yakni kata Mujahid, Sudi dan Muqatil, yakni kama saliman asaba kufari Quraisy yaum Badar, yaitu seperti yang diperoleh oleh orang-orang Quraisy saat perang Badar. Mereka kalah telak saat itu. Qala Ibnu Abbas, kama sadil ladzi min qablihim, yakni Yahud min Bani Qainuqa. Permisalannya seperti orang terdahulu adalah seperti Yahudi Bani Qainuqa. Karena Yahudi itu ada tiga, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Bani apa? Quraidah. Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir. Nah, Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ini nama lainnya adalah surat Bani Nadir. Karena ceritanya tentang perangnya Rasulullah melawan Bani Nadir tapi mereka menyerah. Ya. Kemudian dikatakan Qatada Muhammad bin Ishaq wa hadha al-qaul ashbahu bis-shawab. Ini lebih tepat ya pendapat ini. Fa inna Yahud Bani Qainuqa kana Rasulullah qad ajlahum qabla hadha. Karena Yahudi Bani Qainuqa itu telah Rasulullah kalahkan sebelum Bani Nadir. Jadi Bani Qainuqa dulu baru Bani Nadir. Wa qawluhu ta'ala kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Permisalan mereka itu seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, kufurlah engkau. Nah, ketika manusianya kafir, justru syaitan mengatakan, aku berlepas diri darimu, saya tidak bertanggung jawab. Ya'ni masalu haula'il yahud fi irtirarihim billadhi billadhi wa'aduhum an-nasra minal munafiqin wa qawlil munafiqin lahum la'in kutiltu lanansurannakum. Yaitu permisalan Yahudi tadi yang tertipu dengan perkataan dari orang-orang munafik yang menjanjikan kemenangan dan pertolongan, ya, perkataan orang munafik, kalau kalian diserang kita akan tolong kalian. Thumma lamma haqqat al-haqa'iq wajada bihim al-hisar wal-kital. Kemudian setelah terjadi benar-benar mereka dikepung, terjadi pertempuran, takhallau anhum wa aslamuhum lil halakah. Kemudian mereka tiba-tiba, saya enggak ikut-ikutan dan membiarkan orang Yahudi tadi binasa. Ini pengkhianat sejati orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik. Misaluhu fi hadza kama sali syaitan. Permisalan ini seperti syaitan. Irsawwala lil insan wal iyadu billah al kufra, ketika syaitan berusaha membuat manusia itu kufur kepada Allah. Fa idza dakhala fi ma sawwala lahu, ketika manusianya sudah kufur kepada Allah, tabarra'a minhu wa tanassala, kemudian syaitan itu berlepas diri, enggak mau tanggung jawab. Wa qala inni akhafu Allah rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah rabb semesta alam, mana mungkin saya berani syirik kepada Allah. Jadi syaitan itu enggak berani berbuat syirik. Tapi ngajari orang suruh syirik. Itu syaitan. Enggak berani berdoa kepada selain Allah karena tahu dia pernah melihat Allah, dia pernah berbicara langsung dengan Allah, dia pernah berada di surganya Allah. Itu iblis. Sehingga enggak berani berbuat syirik. Tapi ngajari umat manusia untuk syirik, itulah iblis, syaitan. Ya. Dan dia sangat takut dan dia tahu akan masuk neraka dan dia pun sangat takut dan dia pun terus menangis kalau ingat akan masuk neraka. Tapi karena kesombongan sudah membutakan hatinya, ya sudah. Ya. Wa qad dzakara ba'dhum hahuna, ada sebuah kisah, kita tutup taklim kita dengan sebuah kisah. Ya. Mengenai kisah Ubad Bani Israel, seorang ahli ibadahnya Bani Israel, dan ini riwayatnya banyak. Ya, la annaha al-murajah wahdaha bil mithal, bukan ini saja, contohnya banyak. Bal hiya minhu ma'ghairiha minal waqa'i al-mushakil laha, bahkan terjadi banyak pada orang-orang Bani Israel. Riwayatnya qala hadatsana Khallad, berkata Ibn Jarir qala hadatsana Khallad bin Aslam qala akhbarana Nadhr bin Shumail qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq sami'tu Abdullah bin Nuhay qala sami'tu Ali an yaqul. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib bercerita, inna rahiban ta'abbada 60 sanatan. Ada sebuah kisah seorang pendeta yang dia beribadah kepada Allah 60 tahun. Dia habiskan hidupnya untuk ibadah di gereja terus, enggak pernah keluar. Ya. Wa inna syaitan aradahu fa'ayahu. Kemudian syaitan ingin menggoda ini pendeta tadi. Fa'amina ila mra'atin fa'adnaha. Kemudian syaitan membuat rencana untuk merusak seorang pendeta ahli ibadah yang ibadah 60 tahun gak pernah berhenti, gak pernah keluar gerejanya. Dirusak dengan senjata yang paling hebat yang dikeluarkan oleh syaitan, yaitu fitnah tunisa, ujian wanita. Jadi fitnah ujian bagi laki-laki yang terhebat itu wanita. Wanita. Wa kam min rajulin dhilubin wa quwwatin yutudha'ifuhu nisa. Betapa banyak laki-laki yang sangat cerdas, sangat kuat, menjadi loyo, menjadi KO gara-gara wanita. Menjadi stres gara-gara wanita. Ya. Maka di sini kisahnya secara singkatnya syaitan itu membuat rencana, membuat si saudara laki-laki dari perempuan tersebut ada urusan di luar kota, dan akhirnya menitipkan saudari perempuannya kepada pendeta tadi. Yaitu faja'u biha ilai fadawaha wa kanat indah. Dalam kisah ini saudaranya tadi bertujuan untuk mengobati adiknya tadi, jadi dititipkan ke pendeta tadi. Wa bainama huwa yawman indaha id ajabathu. Kesalahan yang pertama dari Yahudi tadi, dari pendeta tadi, dia menampung wanita tadi satu atap cuma berdua. Lama kelamaan merawat, akhirnya apa? Ini orang sudah 60 tahun ya ibadah, berarti ada dalam sebuah riwayat lain umurnya udah 80 tahun. Dia masuk ke gereja itu umur 20. Berarti dia usianya 80 tahun. Ada Pak yang 80 tahun sini Pak? Ada? 80 tahun? Ada? 80 tahun usianya, 60 tahun ibadah di masjid terus. Ada? Ada seperti itu? Nah ini kisahnya nih. Kemudian laki-laki yang usianya sudah 80 tahun tadi, yang ibadahnya sudah 60 tahun, ketika melihat wanita, a'jabatha, jatuh cintrong terhadap wanita tadi. Jadi Anas sering katakan, laki-laki itu setua apapun tetaplah laki-laki. Kalau lihat wanita cantik ya seneng. Kan begitu. Sealim apapun, ibadahnya sehebat apapun, kalau dia normal laki-laki lihat wanita pasti seneng. Itu fitnahnya memang. Dan syaitan paling tahu dan paling seneng ngerjai manusia dengan ini. Akhirnya fa'ataha, mulailah ahli ibadah 60 tahun yang usianya sudah 80 tahun menggoda, merayu gadis tadi yang lagi berobat kepadanya. Bukan dukun cabul ini, tapi pendeta cabul. Fahamalah, sampai hamil ini wanita. Si gadis ini hamil. Gadis belia, remaja, digoda orang 80 tahun, hamil. Yang pertama, laki-laki pasti tertarik, terfitnah dengan wanita. Wanita, kalau laki-laki sudah merayu, sudah mengeluarkan ucapan-ucapan emasnya, sajak-sajak cintanya, lepek-lepek. Walaupun setua apapun laki-laki tadi. Apalagi kalau laki-lakinya sahibul mal wa sahibul jah, punya harta, punya kedudukan. Itu wanita. akhirnya sampai hamil. Fa'amida ilaiha, akhirnya dia bingung, stres, aduh, hamil ini. Nanti nama bayiku kemana ini? Akhirnya apa? Karena sudah hamil, fa'amida ilaiha faqataladha. Akhirnya apa? Dibunuh wanita tadi. Berarti bunuhnya berapa orang? Dua orang. Wanita tadi dan kandungan bayi yang ada di dalam kandungannya dibunuh. Faja'i ikhwatuha, datanglah saudara daripada wanita tadi yang tadi menitipkan kepada pendeta. Ditanya, di mana saudariku? Di mana adikku? Bingung sudah. Wah, jawab apa ini? Lagi bingung-bingungnya, galau-galaunya. Ini pendeta. Faqala syaitan lirrahib, maka si syaitan berkata kepada rahib tadi, ana sahibuka innaka ayaitani ana sana'tu hadza bika fa'ati'ni anjuka mimma sana'ta bika. Akulah yang terus menggodamu wahai pendeta, sampai engkau lakukan apa yang kau lakukan, engkau sampai berzina, sampai membunuh. Akulah yang menggodamu dan akulah yang bisa menyelamatkanmu wahai pendeta. Lihat iblis ini ya. Sehingga akulah yang bisa menyelamatkanmu. Fasjud li sajdatan. Tapi saya bisa menolongmu dengan syarat sujud saja satu kali kepadaku. Sujud satu kali kepadaku. Fasajadalahu. Maka subhanallah, si pendeta yang umurnya udah 80 tahun, udah ibadah 60 tahun, sujud kepada iblis. Falamma sajada, mata ketika sujud kepada iblis, tewaslah itu pendeta, mati, dan ditutup ibadah 60 tahunnya dengan perzinaan, dengan pembunuhan, dan sujud kepada iblis, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, mati su'ul khatimah. Gara-gara siapa? Wong wedok itu. Apalagi kita yang usianya masih 30-an, waduh ya wis. Ya, yang udah 80 tahun saja sampai tergoda seperti itu. Maka syaitan mengatakan, "Ini bari umminka, aku berlepas diri padamu. Ini akhafullah, aku juga takut kepada Allah. Saya saja takut, enggak berani berbuat syirik kepada Allah." Jadi makhluk yang paling kufur tapi enggak pernah syirik ini iblis ini. Paling kufur, tapi gak berani berbuat syirik. Kenapa? Karena dia pernah melihat Allah. Dia pernah langsung berbicara dan meminta kepada Allah. Wabi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, aku minta kepadamu ini dan itu. Dan dikabulkan oleh Allah. Iblis berdoa kepada Allah. Karena iblis pernah melihat Allah. Iblis pernah langsung berbicara kepada Allah. Pernah masuk di surganya Allah. Ya, subhanallah. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib membawakan kisah ini dan menutup kisahnya dengan firman Allah Ta'ala ini, ya, surat Al-Hasyr ayat 16. Kama thali syaitani idh qala lil insani kfur. Permisalannya syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Ketika manusianya sudah kufur, syaitan mengatakan, iblis mengatakan, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku juga takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ya, makanya kita itu jadi orang, ya jangan mudah terprovokasi. Karena biasanya provokator-provokator itu, bisanya cuma ngelitiki kita. Digelitiki sampai joget, sampai bergerak, sampai akhirnya ikut ya memberontak. Ketika sudah memberontak, saya nggak tahu apa-apa. Waktu berangkat demo disediakan nasi bungkus, amplop, bis. Setelah ada yang mati, oh saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma di sini, saya cuma nonton di TV dan seterusnya. Itulah, hati-hati. Segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan, ajakan-ajakan yang bisa menimbulkan kerusakan atau pertumpahan darah, hati-hati. Ya. Itu ayat ini tentang orang-orang munafik yang apa? Ngajak jihad, ngajak perang. Kami akan tolong kamu, kami akan ini, kami akan itu. Giliran benar-benar perang, lari entah kemana. Nanti ada sebenarnya di surat apa Al-Maidah dan di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu ada. Apa ayatnya tuh? Yaitu orang-orang yang orang Yahudi juga yang senantiasa meminta ya, turunkan kepada kami raja, kami ingin berjihad di jalan Allah. Ya, sama meminta kepada Nabi Musa, Musa, ya kita pengin jihad. Ketika sudah turun ayat jihad, orang Yahudi ini mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, yang pergi perang kamu saja sama Tuhan kamu. Kita duduk saja di sini nonton. Itu orang Yahudi. Ayo jihad, jihad, jihad, berjuang, revolusi, revolusi. Giliran ada yang mati, kok saya enggak tahu. Saya tidak terlibat. Hati-hati yang seperti itu, masyarakat muslimin. Provokator-provokator biasanya punya gen munafik. Ya, memprovokasi orang ketika sudah terjadi, saya berlepas diri, saya tidak tahu apa-apa. Yang anehnya, orang yang sering mengadakan kerusakan, demonstrasi, ya, menghujat pemerintah, mencela pemerintah, mengadakan jutaan umat untuk demonstrasi, untuk melawan, mendukung ISIS, ya, sampai transfer dana untuk kegiatan terorisme, semuanya. Giliran sudah terjadi negara kacau, pemboman ini itu, tiba-tiba, oh ini ulahnya Wahabi. Kitanya bengong. Kita itu orang yang paling anti demo, paling anti dengan berontak, paling tidak ikut-ikutan seperti itu. Nanti kalau sudah ada kekacauan, ini ya ini nih anu nih. Si Wahabi ini. Orang-orang radikal ini dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya itulah. Ya sabar saja. Kita yang menghalangi, giliran mereka kalah, kita yang ditunjuk itu gara-gara itu tuh. Ada seorang mantan Brimob ikut ISIS. Kemudian dipecat dari Brimobnya. Setelah itu masuk penjara. Pura-pura insaf. Setelah pura-pura insaf, berpura-pura jadi sumber narasumber anti terorisme. Setelah berbicara, dia mengatakan sumber terorisme adalah Wahabi. Ini orang aneh. Wong dia kenalnya ISIS kok katanya Wahabi. Aneh. Ya. Kita yang sering dikatakan Wahabi bingung makanya kata. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Ya, kenapa ana sering menyampaikan seperti ini? Ya, karena mungkin beberapa orang itu tidak suka kalau ana ngomong seperti ini. Tapi kalau sudah kejadian baru ngeh, oh iya ya. Oh iya ya. Nanti di tarhib wa tarhib ada bab tentang qadha, ahkamul qadha. Hukum tentang kepemerintahan dan jinayat. Itu juga mohon maaf, itu banyak menyinggung nanti. Terkait dinamika-dinamika orang-orang yang berebut kekuasaan dan politik. Jadi mohon maaf nanti kalau tersinggung-singgung dikit atau banyak, gak usah marah-marah. Ya, kita gak ikut-ikutan giliran calonnya kalah. Ini gara-gara salafi gak mau noblos sih. Jadinya kalah. Aneh kadang. Kita itu bingung kadang. Kita yang cuma nonton, wis, pokoknya kalau kita, siapapun yang jadi Muslim, kita taat sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Nah ini orang putus asa gara-gara calonnya kalah, tiba-tiba dia salahkan salafi. Ini gara-gara salafi, gak mau noblos, jadi kita kalah. Ya kitanya bengong. Allahu Akbar. Ya, jadi ingat, jadilah seorang mukmin yang baik, jadilah seorang warga negara yang baik. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.